Aku ramondor mas teko hatimu masih osandaya ranger stuiku koyo tepong kanji non duon mejo yang ku aku ramondor mas.